selalu tercipta, guna naluri untuk sandarkan letihku. Segala hampa datang saat dia menghilang, tak pernah berharap saat yang tak tepat. Ku harap ada yang mengerti mengapa begini. Dia bidadari di kesunyian, di gelapnya malam, isi sepi meski saja dia di sini, wanginya masih tertinggal. Dia tidak jadi di kesunyian, di gelapnya malam, isi sepi meski berat itu mungkin ungkapkan kesunyian hati. Bidadari peluk aku.